Tuhanku, hati yang haus akan Engkau Tuhan, dan jadikan jiwaku dahaga akan Engkau. Ku ingin Engkau lebih dan lebih lagi, mengasihimu semakin nyata di dalam hidupku. Terima kasih.